A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita ini nantinya dapat memberikan secercah sinar di dalam jiwa kita untuk dapat bergerak dan beraktivitas sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 15 surat Al-Maidah juz kelima yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-15 dari surat Al-Maidah ini menceritakan tentang bagaimana sikap orang Yahudi, sikap orang-orang ahli kitab yang tidak mau menerima petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam ayat ke-14 terdahulu, Allah menceritakan tentang sikap mereka yang sudah berjanji kepada Allah untuk mentaati segala perintahnya, akan tetapi mereka ingkari. Maka di dalam ayat ke-15 ini Allah menjelaskan lebih lanjut tentang sikap-sikap mereka yang tetap menentang Allah subhanahu wa taala melalui penentangan kepada Rasul yang diutusnya. Ya ahlal kitab, ya. Ini adalah seruan ahli, ya, pemilik, ya. Alkitab adalah kitab atau tulisan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru atau mempergunakan kata ahlul kitab di dalam Al-Qur'an, ini sebenarnya memiliki makna bahwa Allah menyindir mereka. Karena ahli kitab ini maknanya adalah wahai orang yang mengetahui tentang kitab. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab adalah orang-orang yang memang benar-benar mengetahui isi dan kandungan ajaran yang ada di dalam kitab mereka. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam penjelasan tafsir ini menceritakan tentang bagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang sekelompok atau para pembesar orang-orang Yahudi kepada Rasulullah meminta untuk meminta kepada Rasul agar memutuskan hukuman bagi penzina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Coba baca di dalam kitabmu, kan sudah ada di dalamnya." Mereka mengatakan, "Tidak ada wahai Rasul." Dan ternyata tangan mereka itu diletakkan di tempat di mana di situ ada keterangan bahwa hukuman bagi penzina adalah dirajam. Ini adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi maupun Nasrani, adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui isi dan kandungan kitab mereka. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk menjelaskan kembali kebenaran-kebenaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi terdahulu. Ini adalah tugas Rasul. Dan tugas ini semakin dikonkretkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasannya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan juga sebagai kitab penjelas. Bahwa Al-Qur'an itu adalah nurun. Ya, Al-Qur'an itu adalah cahaya. Artinya bahwa cahaya itu pada sifatnya adalah memberikan penerangan bagi orang-orang yang ingin meneruskan perjalanannya dan juga memberikan cahaya daripada kegelapan yang dialami oleh sekelompok orang yang berada di dalam suatu kegelapan malam dan atau tempat-tempat gelap dan sebagainya. Oleh karena itu Al-Qur'an disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nurun, sebagai cahaya. Intinya adalah bahwa Al-Quran itu memberikan penerangan kepada umat manusia secara umum dan juga umat Islam secara khusus. Bagi orang-orang yang benar-benar meyakini Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, maka orang seperti inilah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ayat ini juga memerintahkan kepada kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah cahaya dan petunjuk bagi kehidupan kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustadz Fajrul Haq yang akan kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Ya, ayat yang ke-15 ini yang bunyinya Allah berfirman, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ini menandakan bahwasannya orang-orang Yahudi atau dikategorikan dalam tanda kurung ahli kitab, ataupun termasuk orang-orang Nasara juga yang ahlul kitab, sebetulnya mereka mempunyai kitab dua ini menerangkan kedatangan Rasulullah SAW dalam kitab mereka masing-masing. Artinya apa? Artinya untuk menguatkan bahwasannya Rasulullah itu memang betul-betul diutus untuk menyempurnakan penyampaian ataupun ajaran Islam. Tapi akan tetapi banyak yang mereka sembunyikan. Jadi yang mereka sembunyikan itu adalah membuktikan bahwa kebenaran Rasulullah SAW datang dengan membawa risalahnya itu dan adalah sebagai hujjah sama mereka. Terus di sini Ustaz, ada setelah disebutkan itu wa ya'fu an katsir. Apa maksudnya wa ya'fu an katsir di sini? Apakah ya'fu ini artinya memberikan maaf atau dibiarkan atau bagaimana ini? Iya. Kata ya'fu di sini ya, sebenarnya artinya afa ya'fu, memaafkan. Akan tetapi sebenarnya lebih tepat kalau dia diartikan dengan meninggalkan. Kenapa? Karena memang tidak semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus menerangkan segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Ya, itu dia. Tidak semua ajaran Rasul itu menerangkan segala sesuatu sampai sedetail-detailnya dan tidak perlu mengulangi apa yang sudah dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Artinya, ketika ada syariat yang memang tidak diperbaharui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya syariat itu masih bisa dipakai untuk masa-masa mendatang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan tentang misalnya suatu hukum kehalalan, katakanlah makanan, maka itu artinya bahwasanya kalau itu terdapat pada kitab terdahulu, maka itu tetap berlaku pada masa Rasulullah dan juga pada masa selanjutnya. Jadi pada intinya adalah bahwa Rasulullah itu tidak perlu menjelaskan semua. Kalau yang tidak jelaskan berarti itu boleh, begitu saja. Jadi keberadaan Rasulullah hanya menjelaskan mana yang sebenarnya sudah melenceng dan mana yang memang diharamkan atau tidak diperbolehkan. Kalau memang sudah tahu yang tidak diperbolehkan, berarti selain daripada itu adalah hal-hal yang diperbolehkan. Karena memang kalau dihitung-hitung lebih banyak yang diperbolehkan daripada yang dilarang, ya kan? Yeah. Makanan saja Allah menjelaskan mana yang haram. Artinya yang halal tidak perlu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu di dalam Al-Quran misalnya. Kenapa? Karena kalau sudah ada keterangan mana yang haram, berarti yang lain yang tidak diterangkan itu adalah keterangan-keterangan tentang yang halal. Oh begitu maksudnya. Terus setelah itu kan ada ayat setelahnya itu qad ja'akum minallahi nur. Di sini ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada yang mengatakan Islam. Macam mana ini? Untuk mengapakannya ini? Iya. Yang dimaksud dengan ada dalam ayat ini adalah bahwa nur di sini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah Al-Qur'an. Bukan nur itu Rasulullah dan juga bukan nur Islam, tapi yang dimaksud di sini adalah secara khusus nur Al-Qur'an. Ya. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu dari Allah itu adalah nur, yaitu cahaya, wa kitabum mubin, dan juga kitab yang sangat-sangat memberikan penjelasan yang cukup terang. Jadi bukan ini, karena memang Al-Qur'an itu ada yang sifatnya nur dalam bentuk cahaya burhan, dan juga nur dalam bentuk manhaj Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaannya? Kalau cahaya burhan itu adalah memberikan argumen-argumen terhadap menolak apa yang dipahami selama ini oleh para ahli kitab untuk hal-hal yang memang sebenarnya melenceng. Sedangkan manhaj itu adalah tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menjalani kehidupan mereka secara lebih baik. Ya, saya juga ingin terus begini. Setelah dikatakan nur itu kan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya. Jadi yang setelah itu, kalau seandainya nur Al-Qur'an, kenapa disebutkan lagi wa kitabun mubin? Apakah dia pengulangan kata atau memang pengertian tersendiri dia dalam maksud ayat sini? Karena ada yang menafsirkan kalau seandainya nur ini diartikan nur Nabi Muhammad, bagaimana katanya? Karena banyak permainan kata tersebut. Apakah maksudnya sama ketika dibilang orang begitu? Iya, ketika disebutkan dua kali penjelasan, yeah. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali. Iya kan, seperti itu, ini kan? Ya, nur wa kitabun mubin. Nur dan kitabun mubin. Ah, ya, gitu. Nampak seperti berbeda. Artinya kalau orang yang hanya memperhatikan sekilas, ini mungkin dipahami sebagai rasul dan juga kitab. Ya. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah kitab. Nah, apa perbedaannya? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya sekedar ketika Allah menutup dengan kitabun mubin, ya, kitab yang memberikan keterangan yang sangat-sangat jelas, untuk kembali menegaskan bahwa kedudukan Al-Quran itu, posisi Al-Quran dan tugas Al-Quran tidak hanya sebagai pemberi cahaya, tapi juga menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Kalau cahaya ini kan hanya dijadikan sebagai lentera saja. Yeah. Ya, artinya kalau kita berada dalam kegelapan, ada cahaya, kita menuju kepada cahaya itu. Enak-enak kita untuk berjalan karena ada penerangan. Tapi belum tentu cahaya itu sampai sedetil-detilnya mengarahkan kita kepada apa yang harus kita tuju. Nah, Al-Qur'an tidak hanya sekedar sebuah cahaya yang memberikan keterangan, tapi dia sendiri adalah kitabun mubin yang memberikan penerangan-penerangan yang sangat jelas bagi kehidupan umat manusia. Nah, jadi di samping sebagai cahaya, ya, untuk penerangan jalan, tapi Al-Qur'an juga adalah rambu-rambunya. Ah, itu dia. Itu mungkin itu mungkin pendekatan pemahamannya. Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar lampu lalu lintas itu, tapi juga ada rambu-rambunya. Sekian kilometer Anda akan sampai kemari, sekian kilometer sampai kemari. Nah, seperti itulah mungkin gambarnya. Itulah yang dimaksud dengan kitabun mubin. Ya, Sir Fajrul, ini juga menarik di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, bahwa rasul itu datang untuk memberikan penjelasan kepada kamu. Ini artinya bahwa tidak ada alasan bagi orang-orang non-muslim ketika nanti berhadapan pada saat hidup di dunia dan bahkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa rasul itu tidak ada diutus kepada mereka. Ya kan? Artinya tidak ada alasan bagi siapapun di atas dunia ini menyatakan tidak sampai kepadaku rasul yang menyampaikan berita atau memberikan petunjuk. Oke. Artinya saat sekarang ini umat manusia itu sudah harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun dia dan keyakinannya harus mengikuti keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kedudukan rasul itu adalah menjelaskan segala sesuatu. Oleh karena itu ini adalah tugas, tidak hanya tugas Rasulullah tapi juga tugas kita sebagai sebagai manusia secara khusus dan juga para ustaz dan juga para ulama hendaklah memfokuskan diri untuk menyampaikan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ustaz lihat saat sekarang ini apakah sudah maksimal usaha yang dilakukan oleh para ustaz dan juga para ulama? di dalam memberikan penyampaian atau berdakwah? Kalau untuk ke depan, namanya berdakwah itu tidak ada istilahnya usaha yang sudah maksimal, karena makin ke depan dia permasalahannya terus silih berganti. Yeah. Jadi usaha apapun yang kita laksanakan, mesti kita terus merasakan ada celah-celahnya yang masih bisa dimasuki. Karena perbuatan jelek itu sebetulnya pada dasarnya itu lebih cepat orang menyembunyikannya. Jadi lebih tidak cepat orang mengerjakannya begitu. Jadi tidak ada istilah, oh, aku kan sudah pergi, sudah dakwah ini, sudah cukup gitu. Tidak ada istilah cukup. Ada istilah dalam, seperti itu. Ya, tidak ada istilah cukup dalam berdakwah. Tidak ada istilah bercukup dalam berdakwah. Artinya, selagi hayat masih dikandung badan, selagi napas masih bisa ditarik, berarti kita wajib untuk menyampaikannya. Ya, manhaj Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan ibadah. Sedangkan ibadah itu memang disampaikan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Gitu ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada intinya adalah bahwa kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an, dan juga kita diperintahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Dan sebagai seorang muslim, kita punya tugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran di dalam dari Al-Qur'an dan juga apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga dan juga untuk masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Kami dari tim Syafir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.